Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin amma ba'du. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Aleykümselam Bay Van. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita bersyukur. Pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul sekaligus bersilaturahmi secara virtual dalam program pembacaan kitab Kifayatul Akhyar yang juga sebagai bentuk pengguguran kewajiban dalam hal menuntut ilmu agama. Kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Dan kita tidak lupa untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bacaan kita, teman-teman yang dirahmati Allah, dari kitab Kifayatul Akhyar yang pada kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan rukun haji yang ke berapa tuh? 1, 2, 3, 4, rukun haji yang keempat. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين رب العالمين ومن أركان الحج dan daripada rukun-rukun haji السعي, yaitu sa'i. Sa'i itu secara bahasa artinya apa namanya, ramlul yasir, yaitu lari-lari kecil gitu ya. Sa'yu li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini jadi rukun? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan itu, li fi'lihi. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan itu, wa li qawlihi alaihi salatu wasalam. Dan karena sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, wa huwa yas'a, dia sambil sa'i, kata Nabi Muhammad, is'au, fa inna Allah ta'ala kataba alaikum sa'ya. Kata Nabi Muhammad, beliau sambil sa'i, is'au, is'au itu kan bahasa, secara bahasa itu kan sa'ayas, artinya berusahalah. Berusahalah itu maksudnya berusahalah mencapai Bukit Safa lalu kembali ke Marwah. Dan seterusnya. Usahalah untuk menuju Marwah lalu kembali ke Safa. Dan daripada rangkaian ibadah, kalau ibadah umroh begitu ya, sa'i itu rasanya yang paling berat dibanding ritual haji yang lain. Kalau wukuf tentu yang paling berat itu wukuf. Kalau haji tentu wukufnya. Wukuf semua kemudian ditambah lontar jamaratnya. Nah, tapi kan itu sifatnya haji. Kalau umroh gitu ya, jadi Safa lumayan jauh ya. Dari Safa ke Marwah jaraknya berapa meter ya, lumayan jauh itu. Wah, mudah-mudahan kita diberi kemampuan untuk bisa berangkat haji dan umroh dalam waktu yang sedekat-dekatnya. Assalamualaikum Pak Jagan, Amir, Afif, Ahlan. Is'au, bersailah kalian, fa inna Allah ta'ala, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala kataba alaikum sa'ya, menuliskan kepada atas kalian as-sa'ya, jadi mewajibkan. Kataba ala itu salah satu min siagil wujud. Jadi kalau kita belajar usul fikih, ketika bab perintah, min siyagil wujubi ay min siyagil amri qawluhu kataba ala, daripada redaksi kewajiban itu kataba ala, mewajibkan sebagaimana Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian as-siyam, kutiba alaikum, di sini Allah mewajibkan atas kalian as-sa'ya, wa li'annahu nusuk, dan karena ini bagian daripada ritual haji, yuf'alu fil haji wal umrati, yang dikerjakan fil haji wal umrah, dalam ritual haji dan umrah gitu. Nusuk itu ritual. Fa innahu nusukun. Makanya disebut manasikul haji. Manasik, nusuk dari kalimat nusuk itu ritual, pekerjaan yang diturunkan oleh dogma. Sesuatu yang dituntut oleh dogma. Jadi nusuk itu lebih sering diartikan sebagai ritual. Karena tidak punya alasan logiknya. Alasannya cuma satu, karena wahyu memerintahkan itu gitu. Li'annahu nusukun yuf'alu fil haji wal umrah fa kana ruknan, karena dia adalah ritual yang dikerjakan di haji juga di umrah, fa kana ruknan, maka dia bagian daripada rukun, qat tawafi, seperti tawaf. Wa yushtaratu wuqu'uhum, dan disyaratkan untuk sahnya yang namanya sa'i itu, yushtarat, disyaratkan wuku'uhu, terjadinya sa'i itu, ba'da tawafin sahih, setelah tawaf yang sahih. Tawaf yang sahih itu maksudnya apa? Tawaf yang kemarin dia lakukan dalam keadaan suci, tidak berhadas. Dia lakukan mengelilingi Ka'bah 7 kali. Mulainya dari Hajar Aswad. Permulaannya harus melewati Hajar Aswad dengan seluruh badannya. Kan begitu. Kalau di tengah-tengah dia berhadas, dia harus berwudu, kemudian dia terus baru tawaf lagi. Jadi itu yang disebut dengan tawaf yang sahih. Jadi syaratnya sa'i itu harus terjadi setelah tawaf yang sahih. Sawa'un kana tawaful ifadati, baik itu yang dimaksud adalah tawaf ifadah atau tawaful kudum atau tawaf kudum. Tawaf kudum itu tawaf kedatangan. Tawaf yang pertama kali kita nyampe di tanah haram, di Mekah, kita langsung tawaf, itu namanya tawaf kudum. Gitu. Tawaf orang yang baru masuk Mekah dalam keadaan ihram. Nah, itu lebih tepatnya tuh. Tawaf orang yang masuk Mekah dalam keadaan ihram. Itu namanya tawaf kudum. Gitu. Biasanya kalau orang kita selalu begitu. Jadi ketika sampai itu langsung tuh tawaf. Jadi sampai Mekah, naruh tas di hotel sebentar, langsung kemudian tawaf di Ka'bah. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu standar SOP-nya jemaah haji umroh orang Indonesia. Jadi nyampe Mekah, baik itu dia dari Jeddah bandara atau dia dari Madinah, itu nyampe Mekah langsung ke Masjidil Haram tawaf, namanya tawaf kudum gitu. Itu cuma naruh di hotel, cuma naruh itu doang, naruh tas kemudian jalan langsung. Jadi tawaf kedatangan namanya itu tawaf kudum. Falau sa'a ba'da tawafil kudumi, kalau seandainya dia sa'i, ini sa'i yang dimaksud sa'i yang rukun gitu. Ba'da tawafil kudumi, setelah tawaf kudum. Jadi setelah tawaf kudum kemudian dia niatin sa'inya ini sa'i rukun gitu. Ajza'ahu, itu sah begitu. Nyampe nih, katakanlah dia nyampe tanggal 25 Zulqa'dah misalnya begitu. Tanggal 25 Zulqa'dah dia nyampe. Kan itu udah bulan haji. Dan ritual haji itu harus dikerjakan di bulan haji. Bulan haji itu 3 kan. Zulqa'dati, Syawal, Zulqa'dah, dan 10 awal Zulhijjah, itu bulan-bulan haji kan. Maka orang kalau udah ihram dari bulan Syawal tuh udah sah tuh. Artinya dia ihram haji tamat tuh. Ihramnya di bulan Syawal. Karena rumahnya dekat misalnya begitu, dan dia punya tempat tinggal dekat Masjidil Haram begitu. Dari rumah dia labbaik Allahumma umratan, masuk tanah haram. Kemudian dia nginep di tempat dekat Masjidil Haram, di rumahnya atau hotelnya. Maka itu kan haji tamattu tuh. Ketika tawaf kudum, setelah tawaf kudum dia niatnya sa'i, sa'inya sa'i buat rukun, sah itu sa'i. Jadi tawaful kudumi ajza'ahu, kalau dia tawaf sa'i, sa'i rukun, ba'da tawaful kudumi, setelah tawaf kudum, ajza'ahu, itu sah atau apa namanya sa'inya. Wala yustahabbu lahu ayyas'a ba'da tawafil ifadah. Dan karena sudah sah itu sa'inya setelah tawaf kudum, wala yustahabbu, tidak lagi dianjurkan lahu bagi dia, ayyas'a, untuk sa'i, untuk melaksanakan sa'i, ba'da tawafil ifadah, setelah tawaf ifadah. Kenapa? Karena sa'inya sudah dilakukan setelah tawaf kudum. Bal qala Syekh Abu Muhammad, dikatakan oleh Syekh Abu Muhammad. Abu Muhammad ini bapaknya Imam Al-Juwayni. Jadi kalau kita sering nyebut Al-Imam, Al-Imam itu kan namanya Imam Al-Haramaini, Al-Juwayni itu. Nah, ini bapaknya nih Abu Muhammad. Yukroh, dimakruhkan. Maksudnya apa dimakruhkan? Memakruh, dimakruhkan kalau kita sa'inya ngeduluin. Jadi yang baik itu sa'i yang rukun itu dilakukan setelah tawaf ifadah. Kenapa? Karena kan biar tahallul gitu. Kalau enggak ada sa'inya, kita bingung tahallulnya gitu. Jadi kan biar ada tahallulnya. Jadi dimakruhkan kalau kita mendahulukan sa'i sebelum tawaf ifadah. Jadi tawaf ifadah dulu, baru kemudian sa'i rukun dikerjakan setelah tawaf ifadah. Bagusnya begitu. Tapi kalaupun sudah dilakukan dulu ketika tawaf kudum, setelah tawaf kudum kemudian dia niatin sa'inya sa'i rukun, sah itu rukun. Bal qala syekhu, akan tetapi dikatakan oleh Syekh Abu Muhammad, cukrah dimakruhkan. Wa yushtarotu, dan juga syarat yang keberapa nih? Syarat yang kedua. Jadi syarat pertama sa'i itu harus terjadi setelah tawaf yang sahih. Wa yushtarotu, dan disyaratkan yang kedua, at-tartib, yaitu tertib. Sa'inya tertib. Apa maksud sa'i tertib? Bi ayyadda'a bis sofa. Dia mulai dengan sofa. Jadi mulai berangkatnya itu dari sofa. Jadi kalau sekarang tuh pas kita masuk mas'ah, tempat sa'i itu, nanti ada apa istilahnya? Ada keramik, ada lantai yang tinggi. Nah, ditulis di atas itu sofa. Mabda sofa, permulaan sofa di sana. Kita naik di situ, doa, ada doanya kan gitu. Doanya mohon. Doanya sih saya enggak apa. Pokoknya diminta aja doa di ketika nyampe sofa, doa nyampe marwah dodonya, robbana atina fid dunya hasanah. Doa minta apa aja. Gitu. Mumpung lagi di tanah haram, mumpung lagi di tempat suci, mumpung lagi di tanah mustajab, doa semuanya doa. Minta rumah, minta istri kalau ada yang belum punya istri, minta anak kalau ada yang belum punya anak, begitu. Tapi biasanya setelah ini beberapa apa namanya cerita dari teman-teman, setelah tawaf itu kan ada sholat sunnah tawaf. Nah, beberapa orang memilih sholat sunnah tawaf di belakang Hijr Ismail atau di belakang makam Ibrahim, tapi itu sulit itu. Maka kalaupun bisa sholat sunnah tawaf, itu dilakukan terus belakang. Artinya dekat Arwiqoh itu, dekat Arwiqoh. Jadi di ujung banget. Nah, berapa orang Indonesia itu lebih demennya kalau sholat sunnah tawaf itu di sofa gitu. Jadi setelah tawaf ini mereka begitu, kemudian orang-orang dikau, ayo kita ke sofa. Nah, di sofa sebelum kita mulai sa'i, sholat sunnah tawaf dulu. Setelah sholat sunnah tawaf, itu macam-macam tuh orang Indonesia tuh. Ada yang tahlilan. Bener, ada yang tahlilan dulu. Jadi memang ada kebiasaan di kampung gitu ya. Habis sholat sunnah tawaf, itu di sofa. Kan sofa lumayan gede tuh. Jadi ada bukitnya. Nah, bukitnya sekarang udah dikecilin gitu ya. Makin kecil, makin. Ada beberapa space dia ngumpul tahlilan di situ. Habis tahlilan baru dia sa'i. Sebenarnya sih tahlilan itu salah satu fungsinya, pertama jadi tempat doa, yang kedua nunggu jemaah lain yang belum beres tawaf itu. Karena ada beberapa jemaah lain yang tawafnya lumayan lama gitu ya. Kalau bahasa orang kampung, boyor. Jalannya boyor. Iya, pada ngumpul di pinggiran. Maka tahlilan. Habis itu sambil nunggu jemaah yang boyor. Nah, kemudian dari sofa mereka berdiri berdoa, baru kemudian jalan ke Marwah. Doanya nggak macam-macam sebenarnya. Yang namanya haji itu bawa semua doa yang kita punya. Ya kalau ada mutawif yang ngajarin doa gini, ikutin. Cuman setelah itu kita doa apa aja. Antara ketika tawaf kan kita itu kan tempat mustajab juga. Doa. Di selang, di apa, di tengah-tengah tawaf doa. Doanya gimana? Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau mutawaf yang pintar diajarin tuh setiap kali tawaf satu putaran pertama doanya gini, doanya gini. Cuman kan enggak semua orang bisa dengar, bisa ngikutin. Ya udah, doa aja apa aja. Nanti kalau bisa di putaran ketiga atau putaran keempat nempel ke rukun Yaman. Ya, itu doa mustajab tuh. Rukun Yaman itu kan termasuk tempat mustajab. Tempelin tangan, tempelin pipi, doa nih. Nah, habis itu lanjut putaran kelima begitu. Terus kalau bisa deketin Hajar Aswad, Hajar Aswad. Tapi biasanya mutawif kita tuh ngajarin orang Indonesia kebanyakan nih. Kalau mau nyium Hajar Aswad jangan pas lagi tawaf, karena susah. Karena biasanya jadwal tawaf orang Indonesia tuh pagi. Biasanya jadwal tawaf orang Indonesia tuh pagi, dari mulai jam 10 sampai zuhur, dan itu waktunya susah. Sarannya kalau mau nyium Hajar Aswad tuh malam-malam. Jam tadi kemarin kita bilang jam 1 malam. Nah, gitu. Setelah tawaf selesai baru kemudian sa'i. Nah, sa'inya ke yustaratu tertib, disyaratkan harus tertib, bi ayyabda abis sofa, mulainya dengan bukit sofa. Fa idza wasada ilal marwah, kalau dia nanti sampai Marwah gitu. Ini nanti enggak ada anjuran ini ya, lari-lari dulu ya. Jadi dari mulai sofa sampai ada tanda ijo. Sekarang tanda hijau apa kuning yang tandanya? Hijau, kalau masih hijau. Jadi sampai hijau kita lari, setelah itu baru jalan gitu. Dan itu beneran capek tuh. Jadi kerasa capeknya pas sa'i. Mungkin karena waktu tawaf tuh, ya tawaf udah capek juga, cuman gak dirasain. Nah, pas apa namanya? Tandanya hijau ini. Ya. Pas sofa sa'i tuh baru kerasa tuh. Mutawifnya kan udah capek juga. Ngomong dari tawaf, kemudian pas sa'i dia ngomong lagi, capek juga. Akhirnya dia berhenti tuh. Jadi sepanjang jalan kadang-kadang kita bengong menjalan. Pas lagi bengong tuh berasa tuh. Apa namanya. Berasa tuh capeknya tuh. Cuman pas lihat jemaah lain pada lari, biasanya jadi semangat lagi. Biasanya anak-anak muda tuh. Anak-anak tanggung. Umuran 17-18 tuh orang situ tuh. Yang main lari-larian gitu. Wa fa idza wasala ila al marwah, kalau dia sampai ke Marwah, fa hiya marwah, maka itu satu kali jalan. Jadi kan 7 kali nih. Sofa ke Marwah 1, Marwah ke sofa 2, sofa ke Marwah 3, Marwah ke sofa 4, sofa ke Marwah 5. Lias Marwah ke sofa 6, sofa ke Marwah 7. Jadi akhirnya nanti di Marwah. Jadi bukan sekali apa yang sofa ke sofa satu, kan satu sofa ke Marwah satu. Ayas abaina fa idza wasala ila al marwah fa hiya marwatun wa yushtaratu, dan syarat yang ketiga fi tsaniyati, di jalan yang kedua, ayyabda bil marwah, mulainya dari Marwah. Fa idza wasala ila sofa, kalau nyampe ke sofa, fa hiya marwah tsaniyah, gitu. Jadi pertama dari Safa ke Marwah, yang kedua ayyabda'a, dia mulai bil Marwah, di Marwah, fa idza wasala ila Safa, kalau nanti dia sampai ke Safa, fa hiya marwah tsaniyah, berarti itu apa namanya, jalan putaran yang kedua. Nanti ada tandanya tuh Marwah, naik dikit begitu. Itu tuh yang paling bagus kan, naik kemudian berdoa. Pokoknya setiap naik Safa doa, naik Marwah doa gitu. Wajibu ayyasa, dan diwajibkan ayyasa, dia melakukan sa'i baina Safa wal Marwata, antara Safa dan Marwah, 7 kali. Li fi'lihi alaihi salatu wassalam, karena sebab Nabi Muhammad melakukan itu. Jadi dulu saya pernah belajar belajar Awdah al-Masalik. Awdah al-Masalik itu kitab bahasa Awdah Masalik syarah Ibn Malik. Itu dulu guru kami itu bilang, kalau ternyata dulu jauh sebelum itu orang Arab tuh menganggap bahwa angka paling besar tuh 7 gitu. Angka paling besar tuh 7. Jadi setelah 7 tuh udah enggak ada balik lagi. Jadi wahid, isnin, thalatsa, arba'a, khamsa, sita, sab'a itu udah paling mentok, paling panjang. Makanya ibadah itu dilakukan 7 putaran karena itulah jumlah yang paling banyak. Orang kalau ngitung 7 itu udah paling banyak. Nah, setelah 7 itu bukan samaniyah, bukan 8, tapi wahid wa sab'ah gitu. Ay wahidun ba'da sab'ah. 1 setelah 7, 8. Itsnan ba'da sab'ah, 2 setelah 7, 9. Dulu begitu. Jadi angka yang paling besar itu ternyata 7. Itu belum ketemu namanya samaniyah, belum ketemu tis'ah, belum ketemu asyrah. Jadi isi 7. Wahid, isnin, thalatsa, arba'a, khamsa, sita, sab'ah. Wahid ba'da sab'ah, isnin ba'da sab'ah, thalatsa ba'da sab'ah. Begitu. Jadi putaran yang paling banyak tuh yang ke 7 dulu belum banyak gitu. Jadi memang 7 tuh angka paling maksimal dulu. Wa yajibu ayyas abaina safa wal marwata sab'an li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam wala yushtaratu fihi taharah. Nah, bedanya sa'i dengan tawaf, sa'i itu tidak disyaratkan, wala yushtaratu dan tidak disyaratkan fihi dalam sa'i at-taharah, tidak disyaratkan taharah. Wala satrul aurah, tidak juga disyaratkan menutup aurat. Jadi auratnya terbuka boleh. Cuman enggak ada orang yang sa'i pakai telanjang tuh. Orang sa'i pakai celana pendek dong tuh kagak ada gitu. Tetap walaupun tidak disyaratkan taharah, tidak disyaratkan nutup aurat, dia tetap auratnya tertutup. Bahkan ada juga orang yang menjaga wudunya gitu. Nah begini, kan kaidahnya gitu. La yaskutul maisur bil ma'sur. Sesuatu yang sulit itu tidak berarti menggugurkan sesuatu yang mudah. Yang banyak terjadi gini, orang sa'i, orang tawaf pertama. Ketika dia tawaf, dia bersentuhan dengan lawan jenis. Itu kan ditoleransi, wudunya enggak batal. Wudunya tidak batal begitu ya. Dia tawaf begitu. Nah, setelah tawaf itu selesai, keringanan tidak batalnya wudu dengan bersentuhan dengan lawan jenis itu hilang udah. Maka ketika sa'i normal lagi. Artinya ketika sa'i itu kan semua kegiatan sa'i tawaf itu berhenti ketika sholat berjamaah dilakukan. Termasuk orang yang bisa mas'a itu tempat sa'i. Itu berhenti semua harus menghadap kiblat. Nah, orang-orang yang tadi kesentuh sama orang yang lawan jenis ketika tawaf, itu ketika mau sholat jangan langsung sholat. Wudu lagi. Kenapa? Dia orangnya batal. Kenapa? Karena toleransi yang ada di tawaf itu nggak berlaku lagi di sa'i. Karena di sa'i kita nggak menemukan kericuhan, kesempitan yang ada di tawaf. Jadi kita tetap harus wudu. Gitu. Jadi ketika datang kita lagi sa'i nih, satu putaran. Datang waktu sholat. Berjamaah. Itu kan semua berhenti tuh. Semua ikut sholat berjamaah. Maka kita langsung wudu. Wudunya gimana? Ah, itu di tempat sa'i itu ada air zam-zam. Yang penting gak ketahuan. Askar wudu aja pakai air zam-zam. Gitu kan, kapan lagi kan di Indonesia zam-zam diperebutin, kita dipakai buat wudu di sana tuh. Jadi ada orang yang begitu, langsung sholat aja padahal dia nyentuh lawan jenis tadi, wudunya batal. Dan di saat itu enggak berlaku lagi, kenapa? Karena tidak ada kesulitan itu. Wa yajib wa la yushtaratu fihi taharatu, tidak disyaratkan taharah. Wala satrul aurah, tidak juga disyaratkan menutup aurat. Wala sa'iru syurutu sholati, tidak disyaratkan seluruh hal-hal yang menjadi syarat sah sholat. Wa yajuzu, dan boleh rakiban, sa'inya dalam keadaan rakiban, naik kendaraan. Baik itu termasuk tawaf juga boleh. Jadi di atas tenda, naik unta, naik kuda begitu. Kalau sekarang tuh ada orang yang pakai ini. Bukan skuter ya. Jadi ada kayak skateboard tapi dia elektrik, bisa jalan. Boleh apa enggak? Boleh, enggak apa-apa. Dulu Nabi Muhammad juga tawafnya pakai unta kan begitu. Tawaf boleh, sa'i juga tidak ada masalah begitu. Dulu masih ada orang yang tawafnya pakai tandu. Kalau sekarang yang pakai tandu roda tuh enggak boleh lagi di matof dasar. Dia harus ke atas tuh. Wala yushtaratu, dan tidak disyaratkan seluruh syarat sah sholat, dan boleh orang itu sa'i rakiban secara rokiba, naik kendaraan. Wal afdol, tapi yang afdol al masyu, yaitu jalan kaki. Tentu yang afdol jalan kaki. Walau syakka, kalau kemudian dia ragu-ragu, kemudian dia ragu-ragu, hal sa'a sab'an aw sittan, apakah dia sa'inya itu udah 7 kali atau 6 kali, nah gitu, akhadha bil aqal, maka dia ngambil yang paling sedikit. Gampang, pokoknya kalau kita lagi ngarah ke Marwah berarti itu ganjil, kalau kita lagi mengarah ke Safa berarti itu genap, kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita lagi mengarah ke Safa, ah ini kedua apa keempat nih, gitu. Kalau ragu-ragu begitu, ambil yang paling dikit, kita berarti lagi jalan kedua, gitu. Safa, kadang emang kadar gitu, orang lagi capek kan begitu. Udah capek, udah mikirin apa namanya, duit habis lah. Duit habis kepikiran juga tuh di situ tuh. Dia capek, maka gampang. Pokoknya kalau lagi jalan ke Marwah, berarti ini putaran genap. Kalau lagi jalan ke Safa, berarti putaran ganjil, gitu. Wa akhadha bil aqal, dia ngambil yang paling sedikit, kat tawafi, seperti tawaf. Tawaf juga sama, kalau nggak, kalau kira-kira ini hitungan kedua apa ketiga, ambil yang kedua. Ini keempat apa ketiga, ambil yang ketiga. Wa kat tawafi thumma sa'yu, kemudian sa'i, la yujbar bidamin, tidak dibisa, sama seperti tawaf gitu ya. Summa sa'yu, kemudian namanya sa'i, ini sa'i rukun ini, la yujbaru, tidak bisa diganti bidamin, dengan bayar dam. Kenapa enggak bisa diganti dengan bayar dam? Karena ini rukun. Kalau rukun enggak ada, ya berarti ibadah hajinya batal. Enggak sah, harus diulang, harus diulang. Ya kalau sa'i kan enggak perlu ngulang sampai tahun depan. Ulang saat itu juga, dan dia enggak bisa saat malas aneh san. Capek banget dari kemarin wukuf, kemudian tawaf. Ane pulang aja lah, ane mau tidur dulu di hotel. Boleh? Boleh, silahkan. Cuman haji lu kagak sah kan begitu. Haji lu gak sah gitu lah. Kalau haji gak sah gimana? Ya kudu sahih, sah ini rukun. Pakai mobil, pakai mobil golf. Belum ada sih itu. Summa sa'yu la yujbaru bidamin qabakiyatil arkan, sebagaimana rukun-rukun haji yang lain gitu. Jadi enggak bisa diganti dengan dam. Yang bisa diganti dengan dam itu wajib haji. Jadi rukun haji dengan wajib haji beda. Kalau sholat kan ada rukun sholat, ada sunnah sholat. Tapi kalau di haji ada rukun haji, wajib haji, sunnah haji. Jadi ada 3. Yang boleh diganti atau bukan boleh, yang wajib diganti dengan dam kalau dia menyelisih, itu wajib hajinya. Tapi rukun haji kalau dia enggak kerjain, hajinya enggak sah. Gitu. Ya kalau tawaf ifadah yang ditinggalin, dia bisa nunggu. Artinya besok-besok dia bisa tawaf ifadah. Kalau sa'i yang belum dikerjain, dia bisa tunggu kapan dia mau. Yang penting jadwal di tanah haramnya masih ada. Jangan sampai pulang duluan. Yang repot tuh kalau dia nggak wukuf. Karena wukuf kan nggak boleh terjadi kecuali tanggal 9. Kan ya? Kalau nggak tanggal 9 Dzulhijjah, orang ke tanah, orang ke Arafah. Iya, foto-foto tuh di Jabarahmah kan gitu. Nulis-nulis di Jabarahmah, nggak ada yang wukuf tuh, gitu. Maka kalau wukuf yang ditinggalin, ntar tahun depan lagi. Dan itu syaratnya harus tahun depan, harus tahun depannya, nggak boleh nunggu sampai tahun-tahun selanjutnya, gitu. Makanya repot tuh, makanya enaknya apa namanya haji reguler tuh gitu. Enaknya tuh waktunya lama di tanah haram, udah gitu diajarin. Gitu. Wah. Thumma sa'yu la yujbaru bidamin kabakiyatil arkan wala yatahallalu bidunih, dan orang tidak bisa bertahalul dengan tanpa sa'i. Jadi sa'i itu tahalul, makanya dimakruhkan kalau sa'i didahulukan. Jadi sa'i apa tawaf ifadah dulu, baru sa'i itu setelah tawaf ifadah. Wala yatahallal, dan dia tidak bisa tahalul cukur rambut setelah apa tanpa adanya sa'i, kama fi bakiyatil arkan, sebagaimana dalam rukun-rukun yang lain. Wallahu alam. Waqad ahmala syekhu, dan Syekh Abi Syuja ini kata Imam Taqiyuddin Alisni, qad ahmal, telah ahmal itu maksudnya apa istilahnya, mengabaikan, rahimahullahu, telah mengabaikan al-halqu wa taksir, yaitu cukur rambut, wa taksir atau memperpendek rambut, wa huwa ruknun, dan itu adalah rukun, indal ma'alal madhhabi, menurut pendapat madhhab. Wadda'al imamu, dan Imam Al-Juwayni mengklaim al-ittifaq, adanya kesepakatan, ala annahu rukun, bahwasanya yang namanya al-haqqu wa taksiru itu rukun. Walaysa kama qala, padahal bukan begitu. Al-haqqu wa taksir itu rukun, tapi perdebatannya ada di dalamnya. Tidak ditemukan ada kesepakatan. Tapi pendapat madhab, gitu ya, pendapat resmi madhab, al-haqqu wa taksir, yaitu cukur rambut itu bagian daripada rukun. Rukun haji, yaitu setelah sa'i dia al-halqu, dia cukur rambut, awit taksir, atau dia memendekkan. Kalau al-halqu at-taksir, kalau biasa cuma Indonesia pada bawa gunting, jadi di tasnya tuh ada gunting, jadi main cukur-cukuran gitu. Nah, cuman yang paling enak tuh kan tawaf, biasanya 3 kali ya orang umroh tuh tawafnya. Atau kalau di haji gitu ya beberapa kali. Jadi setelah tawaf, sa'i, cukur rambut pertama nih. Tawaf pertama, umroh pertama, cukurnya pendek aja. Ntar tawaf kedua pendekin lagi. Tawaf ketiga pendekin. Nah pas tawaf ifadah baru dibotakin gitu. Jadi jangan pas awal tawaf langsung dibotakin. Nanti tawaf kedua, tawaf ketiga, besok hari, atau tawaf nanti tawaf ifadah, jadi nggak ada rambutnya kan bingung. Kalau nggak ada rambutnya, cuma silet doang dijalanin di atas rambut, diusap di atas kepalanya, gak enak. Nah, mending hari pertama cukur sedikit, hari kedua cukur sedikit. Nah, pas hari ketiga, kalau umroh gitu ya, kalau umroh botakin. Tapi kalau haji, ntar nunggu tanggal 10 Zulhijjah, baru tuh dibotakin. Dibotakinnya di mana? Banyak itu di luar Masjidil Haram, tukang itu, tukang cukur. Orang India, orang Bangladesh yang kagak punya kecakapan untuk cukur. Kan orang di situ kagak minta yang macam-macam, Mas. Ini kayak Cristiano Ronaldo kan kagak ada. Pokoknya dipelontosin aja semua gitu. Bayar dah 5 real. Ada yang 5 real, ada yang 10 real gitu. Itu enak banget tuh dia tuh nyukur, tapi enggak pintar nyukur. Karena semua orang modelnya sama, kan dibotakin semua gitu. Nah, itulah hal kuat taksir kata mazhab Syafi'i, itu bagian daripada rukun. Wallahu ta'ala alam. Qala wa wajibatul haji, dan wajib-wajib haji, ghairul arkan, itu beda dengan arkan. Salah satu ada 3. Al-ihramu minal miqat, ihram daripada miqat. Wa ramyul jimari, yaitu ramy rantal jamarat. Thalasan, jumrah ula usta aqabah. Jumrah al-ula, al-wusta, al-aqabah, wal-halku, dan mencukur rambut dari bagian daripada wajib haji. Sedangkan Imam Taqiyuddin al-Isni mengatakan mencukur itu bagian daripada rukun. Tapi Syekh Abi Syuja menyebut al-halku itu bagian daripada wajib haji. Wajib haji ini kalau ditinggalin boleh, sah hajinya sah, cuman ganti pakai bayar dam. Kan gitu. Nah, ada orang Indonesia haji tamatu. Haji tamatu tuh udah pasti bayar dam. Salah nggak salah, kalau haji tamatu tuh pasti bayar dam tanggal 10. Satu, makanya sebelum berangkat biasanya dimintain temu-temunya. Duit. 2,5 juta buat beli kambing, buat bayar dam. Nah, nanti kalau dia usah, aneh capek nih, nanti jamarot, besok tanggal 11-12, aneh nggak usah ya. Yaudah nggak apa-apa, sini duit lagi, bayar dam lagi. 2,5 juta lagi, bayar dam. Dulu 2,5 juta, tahu sekarang berapa tuh bayar dam lagi. Kalau direalin jadi berapa tuh, 100 sekian real lah. 100 real kalau nggak salah, 100 real, 1000 real kalau nggak salah gitu. Jadi wajib haji nggak dikerjain bayar dam, tapi kalau rukun haji nggak dikerjain hajinya nggak sah. Kata Imam Taqiyuddin al-Isni, i'lam anna al-miqat miqatan. Miqat itu ada 2. Miqat zamani, ada miqat zamani wa makani, dan miqat tempat. Jadi miqat itu tempat orang berihram. Ada waktunya, ada tempatnya. Fal miqatu zamani binisbat ilal hajji syawalun wa dhulqa'dati wa ashru layalin min dhulhijjati. Sedangkan miqat zamani, waktu di mana orang boleh ihram, miqat miqat zamani, miqat waktu namanya, waktu yang ditentukan oleh syariat untuk orang ihram haji binisbati ilal haji, dengan nisbat kepada, maksudnya untuk haji. Syawal itu bulan Syawal, Dzulqa'dah wa asyru layalin min Dzulhijjati, dan 10 malam di bulan, maksudnya 10 hari di bulan Dzulhijjah. Akhiruha, akhirnya orang apa namanya ihram untuk haji Lailatul Nahri, yaitu malam tanggal 10. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Wa ammal umrata, sedangkan umrah, fajami'u sanati, maka sepanjang tahun orang boleh ihram buat umrah gitu. Fajami'u sanati waqtun laha, seluruh sepanjang tahun tu waktu untuk umrah. Wala tukrahu fi waqtin minha, dan tidak sama sekali ada kemakruhan. Jadi umroh boleh kapan aja, Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, pagi, siang, kapan aja silahkan gitu. Tapi kalau sekarang belum boleh karena ada larangan corona gitu. Walau ahrama bil haji fi ghairi ashhurihi lam tan'aqidu hajjan, kalau seandainya ada orang orang ihram bil haji, ihram haji fi ghairi ashhurih, di bukan bulannya. Datang dia punya duit ke tanah haram bulan Ramadan, labbaikallahumma, enggak bisa. Ramadan belum bulan haji. Bulan haji itu Syawal, Dzulqa'dah, 10 awal bulan Dzulhijjah gitu. Kalau belum bulan haji, belum boleh untuk ihram berhaji. Wallahu taala alam, insyaallah kita lanjut di sini ya. Walau ahrama besok hari Kamis insyaallah taala, walau ahrama bil haji. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apa yang disampaikan jika memang ada kekeliruan saya mohon dikoreksi bagi para satid, bagi para guru-guru kami, bagi para tuan guru, bagi para ajengan tokoh masyarakat termasuk teman-teman sarjana muslim, jika menemukan ada kekeliruan mohon untuk dikoreksi baik dalam bacaan, penerjemahan atau penjelasan. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.